warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم على سيدنا محمد على حبيبنا محمد على شفيعنا محمد على معلمنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب معاشر الحبايب المحترمين وبالخصوص أولاد صاحب الحال الحبيب صالح بن علوي الحداد وهما الحبيب زين والحبيب علي أطال الله عمرهما في خير ولطف وعافية معاشر العلماء الأعزاء معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله الحمد لله kita bersama dipertemukan Allah digerakkan hati kita oleh Allah dimudahkan Allah hingga kita bertemu berkumpul dalam suatu acara memperingati haul seorang waliullah. Keberadaan kita di tempat yang mulia ini dengan acara yang mulia ini insyaallah menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Sewaktu digerakkan hati kita, dimudahkan, disenangkan, hingga kita sempatkan dari kesibukan kita, dari waktu kita, menghadiri orang-orang yang telah meninggal dunia, menghadiri haul dari orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, dari orang yang sudah selamat dari ujian sewaktu di dunia, dari seseorang yang pantas, layak, bahkan wajib untuk kita tiru, maka keberadaan kita di sini insya Allah menunjukkan bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Allah menghendaki agar kita di dunia kumpul bersama orang-orang yang saleh, sehingga besok insya Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Keberadaan kita dalam acara khol tidak lain bukan sekedar kita kirim yasin, kirim tahlil, kirim sedekah kepada yang telah wafat, yang kita hadiri khulnya, itu jelas. Itu satu pujian Allah kepada umat Islam. Sewaktu mereka hidup, masih mempunyai kesempatan waktu dan mau kembali kepada Allah, beristighfar, memohonkan ampun kepada Allah, Allah puji hamba-hamba Allah yang mau kembali ke jalan Allah, beristighfar kepada Allah, tetapi bukan hanya untuk dirinya. Bukan hanya untuk dirinya. Memohon ampun untuk dirinya dan untuk mereka yang telah mendahului kita. Mengingat mereka, tidak melupakan mereka, memohonkan ampun kepada Allah untuk mereka. Apalagi khususnya ditujukan untuk orang tuanya, gurunya, panutannya yang mempunyai hak kepada kita, maka hal ini merupakan satu amalan yang dipuji oleh Allah. Kita di sini memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, tapi bukan hanya untuk diri kita dan saudara kita yang telah mendahului kita, diri kita dan orang tua kita yang telah wafat lebih dahulu, diri kita dan guru kita. Hal semacam ini dipuji oleh Allah dalam firman-Nya, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah puji sifatnya orang mukmin yang baik. Mereka selalu bermunajat, kontak kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, tetapi bukan hanya dirinya, tapi mohon kepada Allah dirinya dan mereka yang telah mendahuluinya. Sifat semacam ini pujian Allah dalam Al-Quran kepada hamba-hamba Allah yang mukmin, yang selalu bermunajat kepada Allah. Inilah hal, inti sari hal, kita kirim hadiah, kita berdoa, kita mohon istighfar, khususnya orang tua kita. Kalau pada hari ini kita hadir halnya Habib Soleh, juga hendaknya kita lakukan secara pribadi untuk orang tua kita, guru kita, siapapun orangnya. Bahkan insya Allah akan dikategorikan sebagai anak yang bakti sama orang tua, murid yang berbakti kepada gurunya, selalu mendoakannya, selalu mohon ampun kepada Allah. Dan hal ini sangat mahal buat kita. Kita tahu semua bahwa ridha Allah fi ridhal walidain. Kita ingin keridhaan Allah. Kalau sudah mendapatkan ridha Allah, insya Allah surga tempat kita. Amin ya Allah. Di mana kita dapatkan ridha Allah? Ada pada orang tua kita, ada pada guru kita. Itulah yang kita cari. Kita doakan, kita kirim istighfar untuk mereka, insya Allah. Niatkan dari mulai sekarang kita hadir khol, tidak kita berdoa, entah itu sesudah sholat atau sewaktu sholat, kita tidak lupakan orang tua kita. Orang tua kita, lihatlah Allah ajarkan pada kita, Rabbi firli wali wa. Orang tua, orang tua sangat mahal. Ini yang harus kita pikirkan sewaktu hadir khol. Khol itu adalah birrul walidain, birrul masyayikh. Sewaktu kita bakti sama orang tua, bakti sama guru kita, itulah arti daripada khol yang kita hadiri. Bakti sama orang tua bukan saja di dunia. Di dunia jelas Islam sangat menjunjung tinggi orang tua. Lihat Quran, Lihat hadis-hadis Nabi. Bahkan Allah tegaskan setelah berbicara tauhid, jangan sampai menyekutukan Allah. Berbicara tauhid dalam Al-Quran, setelah ini diterangkan oleh Allah, langsung ditegaskan oleh Allah. Berbaktilah sama orang tuamu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ini. Kita pengin bahagia. Kita pengin senang hidup di dunia. Kita pengin rezeki yang mudah. Kita pengin berkah umurnya. Kita pengin kebaikan dunia. Ketahuilah, kebaikan dunia bisa didapati sebelum di akhirat dengan bakti sama orang tua. Berapa hadis, berapa ayat Quran, apapun yang sudah kita miliki, apapun yang sudah kita dapati, setinggi apapun jabatan kita, ilmu kita, orang tua di atas kita. Jangan bergerak, jangan pergi, jangan melakukan, jangan berbuat, kecuali setelah mendapatkan keridhaan orang tua. Pekerjaanmu akan berkah, usahamu akan sukses, apa yang kau minta akan digabulkan oleh Allah berkat orang tua kita, berkat guru kita. Ilmu kita pengin berkah, kuncinya satu, mendapatkan keridhaan dari guru. Ini, tanamkan pegangan kita dalam kehidupan kita. Bagaimana Islam menjunjung tinggi derajat orang tua kita, guru kita, dengan selalu kita tunduk taat kepadanya. Berapa banyak kita lihat dalam sejarah, ya Allah, dari sejarahnya mereka orang-orang yang soleh. Habib Ali Habsyi mengatakan, aku sewaktu hidup di dunia tidak pernah punya uang, tidak pernah punya harta. Habib Ali mengatakan semacam itu. Habib Ali ini punya keistimewaan lain. Wali-wali banyak, tapi beliau ini wali dan kaya raya, melimpah ruah hartanya. Sampai-sampai waktu musim paceklik, bayangkan tiga bulan beliau memberikan nafkah ke mereka masyarakat di Sewun sana, di Hadramut sana. Beliau yang memberi nafkah selama 3 bulan. Coba cari konglomerat mana, pejabat mana bisa beri makan jangan 3 bulan, 1 minggu saja. Rakyat 1 minggu ditanggung makan minumnya. Kalau kemarin hari sembako paling-paling dapat berapa? Harganya saja diturunkan. Ini makan minum selama 3 bulan beliau tanggung. Dari mana ini kekayaan yang melimpah ruah? Datangnya rezeki kepada beliau sekalipun rumah beliau sudah ditutup. Sudah tengah malam datang kafilah bawa harta. Punya siapa ini? Habib Ali. Datang lagi dari sana, punya siapa ini? Habib Ali. Sampai-sampai taruh di depan rumahnya. Kita sering lihat biasanya ada saudara-saudara kita bikin jimat H110. Apa itu artinya? Ya. Itu Habsyi. Ali Habsyi. Artinya ini punyaan Habib Ali. Sehingga dikasih tanda semacam itu. Dikejar oleh dunia. Rizki mengejarnya sekalipun beliau tidur di rumahnya. Di balik itu apa rahasianya? Baktinya sama orang tua. Baktinya sama orang tua. Sampai-sampai dikatakan, seandainya ibuku membawa aku ke pasar dan aku suruh mengaku aku ini budak, bukan lagi manusia. Aku suruh ngaku budak, kenapa mau dijual? Biar jadi uang, uangnya untuk ibuku. Aku akan mengaku bahwa aku budak, bukan orang merdeka. Biar ibuku jual aku, asalkan ibuku senang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanamkan semacam ini di zaman yang semacam ini. Ini faktor asal-usul kenapa anak kita, pemuda kita, keadaan kita. Mulai dari rumah kita. Bagaimana hubungan orang tua dan anak. Kalau kembali hidup Islami, insya Allah kita semuanya akan jaya. Amin ya Allah. Ini, lihat beliau katakan. Ya Allah, aku disuruh ngaku jadi budak aku. Sewaktu datang Al-Habib Idrus bin Umar dan ulama-ulama lainnya ke tempat beliau, ibunya dari belakang tabir, ibunya seorang da'iyah, dan mengatakan, Ishadu ya habaib. Saksikanlah wahai para habaib yang ulama, bahwa aku ridho kepada anakku Ali Al-Habsyi. Ini kunci kesuksesan ini yang kita cari. Beliau mengatakan, aku tidak pernah punya uang. Kaya raya. Hartanya melimpah. Dia mengatakan, semua yang aku miliki dari hartaku adalah milik orang tuaku. Milik orang tuaku. Ini. Jangan bilang, mobilku dipinjam ibuku, dipinjam ayahku, sangat aib, jelek. Katakanlah bahwa mobilku adalah mobil orang tuaku. Beberapa waktu saya dipanggil, bahkan sewaktu saya umrah di Mekah. Salut sekali saya teman saya itu. Beliau masya Allah kaya raya, hotel dan segala macam kekayaannya. Dan dia telpon, tolong nanti malam buka bersama di rumah ayah saya. Saya tahu rumah ayahnya. Saya pernah datang. Maaf-maaf, biasa kecil. Waktu saya datang, ini istana. Nah, rumah tingkat dua saja pakai lift. Luar biasa. Akhirnya saya ketemu, saya bilang, ini rumahnya siapa? Dia bilang, rumah ayah saya. Selalu mengatakan, ini rumah ayah saya. Yang hakikatnya rumahnya dia. Ini. Ambil hikmah daripada acara hall ini. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, hidup atau meninggal? Apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita jalankan? Jangan sekedar surah, gambaran, hol. Kita ingin ada perubahan. Bagaimana kita harus melakukan? Kunci keberhasilan. Kau mau dakwah, kau mau ceramah, kau mau bisnis, kau mau berjuang, kau mau ridho orang tuamu. Ridho orang tuamu. Ridho orang tuamu. Bahkan Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad, bila didatangi seseorang ke tempat beliau, beliau rumahnya di Jombang, halnya di Surabaya, karena masanya di Surabaya, tapi beliau wasiat ingin dikubur di kaki ayahnya, dikubur di kuburan tegang. Bila datang ke tempat beliau, seorang waliullah ini, Datang fulan karena punya hajat. Maka minta doa kepada Habib. Ya Habib, kami ada hajat ini dan ini. Tolong doakan agar Allah mudahkan hajatku ini. Apa yang dilakukan Habib Hussein? Didoakan? Tidak. Justru mengatakan, wah fulan, apakah ayahmu, ibumu masih hidup? Kalau masih hidup, pulang. mintalah doa dari orang tuamu. Pikirkan semacam ini, ziarah kepada makam wali-wali, silakan. Pergi kemana saja, silakan. Jangan lupakan minta doa dari orang tuamu. Nabi tegaskan, doa'ul walid liwaladihi kadua'un nabi liummatih. Doanya orang tua terhadap anaknya bagaikan doanya nabi terhadap umatnya. Gobul. Diijabahi langsung oleh Allah. Kuatkan keyakinan kita. Dan amalan yang kita lakukan ini, suatu kita kirim yasin, kirim sedekah, kirim istighfar, kita tujukan kepada guru kita, ketahuilah kita akan mendapatkan madad, kita akan mendapatkan keberkahan, keberkahan ilmu, tidak harus banyak, tidak harus luas, tapi yang penting berkah. Habbah idza barakal maula tulaqi hubub, kata Habib Ali. Satu butir kalau Allah sudah kasih keberkahan, maka jauh lebih banyak daripada yang ribuan itu. Ini kita cari. Bagaimana kita, hubungan kita, koreksi. Kita ingin terus berubah. Umur berjalan terus. Waktu berjalan terus. Ingin hidup di dunia hasanah dan di akhirat hasanah. Pintunya adalah birrul walidain, birrul masyayikh. Akan dapat keberkahan. Akan senang di dunia sebelum besok di akhirat. Ini. Berapa cerita semacam ini dari mereka para wali-wali terhadap orang tuanya. Dan maaf, kalau boleh saya katakan, jangan sekali-kali, saya fair, saya terang-terangan, karena ini baik, bagus, mendahulukan istri lebih daripada orang tuanya. Khususnya kaum laki-laki. Silakan kau cintai istrimu. Beri apa yang mau dimaunya, terserah. Tapi ingatlah, dahulukan orang tua. Dahulukan orang tua. Khususnya kita kaum laki-laki. Ingat sejarahnya Al-Qamah. Seorang yang soleh. Seorang yang abid. Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baik. Dan berbakti sama orang tuanya. Tetapi setelah nikah, Ada perubahan. Dia sangat cinta sama istrinya. Bahkan mendahulukan istrinya lebih daripada ibunya. Sakit hati ibunya. Sehingga Al-Qabah tidak lama kemudian, dia sakit yang membawa kematiannya. Sewaktu akan meninggal, datang para sahabat berusaha untuk menalkininya agar terakhir kata-kata yang keluar dari mulutnya, La ilaha illallah. Tahu-tahu Al-Qamah tidak dapat mengucapkannya. Al-Qamah orang yang soleh. Al-Qamah ahli ibadah. Tidak bisa mengucapkan La ilaha illallah di detik-detik terakhir. Ini sangat berbahaya. Pergi para sahabat menghadap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, Al-Qamah ya Rasulullah. Kenapa Al-Qamah? Dia dalam keadaan nazak. Akan meninggal dunia. Tapi tidak bisa kita talqini untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tidak mampu mengucapkannya. Rasulullah langsung bertanya, adakah orang tuanya masih hidup? Dijawab, ibunya masih hidup ya Rasulullah. Langsung kata Rasulullah, panggil ibunya. Datanglah ibunya Al-Qamah. Kenapa ya Rasulullah? Ya Al-Qamah, wahai ibunya Al-Qamah, apakah kau ridho dengan anakmu Alqamah? Maka ibunya mengatakan, ya Rasulullah, anakku Alqamah anak yang soleh, anak yang baik, anak yang berbakti sama orang tua. Tetapi setelah dia nikah, dia berubah, ya Rasulullah. Aku sakit hatinya. Aku tidak ridho. Rasulullah meminta, ridho'lah kepada anakmu Alqamah. Dia di saat-saat akan meninggal. Maka dikatakan, tidak ya Rasulullah. Kamu tidak mau ridho? Tidak. Langsung Rasulullah katakan, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Kumpulkan. Dikumpulkan kayu bakar. Dan dibakar itu kayu. Dan katakan, akan dilemparkan Alqamah ke situ. Ibunya melihat, ya Rasulullah, anakku mau kau bakar. Iya, daripada dibakar besok di akhirat, daripada nanti api jahanam, lebih baik api dunia kita bakar. Sebelum terjadi hal itu, ibunya sebagai seorang ibu diketuk rahmah kasih sayangnya, sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku sekarang sudah melupakan itu dan aku ridho kepada anakku Alqamah. Aku ridho ya Rasulullah. Tidak lama kemudian sahabat Bilal dengan sahabat yang lainnya datang. Ya Rasulullah, Alqamah sudah meninggal dan sudah mengucapkan kalimat syahadat ya Rasulullah. Tolong, mulai dari awal. Sebelum kita bicara yang lain. Sebelum kita bicara akan kebobrokan, kebejatan, kemunduran yang terjadi pada diri kita umat Islam. Koreksi dulu keluarga kita. Koreksi dulu hubungan kita kepada Allah. Koreksi dahulu hubungan kita kepada orang tua kita. Jangan sampai menyakitkan orang tua. Kita bukan diperintahkan untuk taat saja kepada orang tua, tapi diperintahkan untuk menyenangkan orang tua. Kalau sekedar taat, mungkin bisa kita jalankan suatu perintahnya, tapi dengan hati yang tidak senang. Tapi Allah perintahkan, wabil walidaini ihsan. Pegang ini. Karena khol kaitannya dengan birrul walidain. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya abirruhuma ba'da mautihima, apakah masih ada lowongan ya Rasulullah? Aku ingin berbakti sama orang tuaku, tapi orang tuaku sudah wafat, sudah meninggal. Apakah masih ada kesempatan, masih ada lowongan? Dijawab oleh Rasulullah, naam, ada. As-salatu lahuma, as-salat di sini bukan salat. Ini lughatan, ay ad-du'a'u lahuma, doakan kedua orang tuamu. Wal istighfaru lahuma, mohonkan ampun untuk orang tuamu. Was-sadaqatu lahuma, sedekahlah. Kau kirimkan untuk orang tuamu. Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima, dan silaturrahmi. Dulu itu kawan ayahku, dulu itu famili ibuku. Ini lakukan. Kalau Nabi Muhammad saja melakukan untuk istri kesayangannya yang ikut dalam dakwahnya, yang pertama kali beriman kepadanya, yang hartanya diserahkan kepada Habibuna Muhammad untuk dakwahnya, yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Khadijatul Kubra. Pertama kali yang beriman di atas bumi. Harta melimpah ruah diserahkan kepada Habibuna Muhammad. Selalu mendampingi Nabi Muhammad. Beriman kepada Nabi Muhammad. Ini Sayyidah Khadijah. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau sewaktu potong kambing, nyuruh Siti Aisyah, potong ini kambing dan bagikan kepada fakir miskin. Maka Rasulullah berpesan, jangan lupa berikan kepada fulana. Fulana itu dulu tetangganya Khadijah. Kasihkan kepada fulana, fulana masih kerabatnya Khadijah. Kasihkan kepada fulana, perempuan tua itu dulu sering datang kepada Khadijah. Tidak dilupakan oleh Habibuna Muhammad. Ini akhlak Islami. Ini didikan Habibuna Muhammad. Kalau ini sudah tercipta, insya Allah setiap individu, setiap rumah, setiap ini akan terciptalah satu bangsa, rakyat, masyarakat yang Islami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ingat-ingat semacam ini sewaktu kita hadir hall. Hall ini hakikatnya bukan saja tadi yang kita sebutkan. Bukan saja dikirimkan kepada sahibul hall, Habib Saleh sudah masya Allah selalu mengalir pahalanya. Beliau menanam pohon-pohon yang rindang sewaktu hidup di dunia. Bukan hanya dipetik nanti di akhirat. Pohon itu tetap rindang sehingga beliau sudah meninggal pun tetap mengalir pahalanya dengan ilmu yang disebarkannya. Setiap murid yang belajar kepadanya, murid itu mengamalkan ilmunya, beliau mendapatkan pahalanya. Diajarkan lagi kepada murid lainnya, beliau ikut mendapatkannya. Diajarkan terus, yamut walam tamut hasanatu. Meninggal orangnya, tapi tidak meninggal pahalanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini yang kita cari. Umur boleh pendek, umur boleh enggak panjang, asalkan pandai-pandai. Waktu hidup di dunia ini, kita menanam satu tanaman yang tidak mati sewaktu kita mati. Kita boleh mati. Kita ada ajalnya. Ada waktunya. Tapi bagaimana usaha kita sewaktu kita bisa mengajarkan, sewaktu kita bisa berdakwah, sewaktu kita punya harta, sewaktu kita punya kedudukan, sewaktu aku bisa melakukan ini dan itu, lakukanlah. Lakukanlah. Lakukanlah. Sehingga kau nanti meninggal, apa yang telah kau rintis, apa yang kau jalankan, apa yang kau perjuangkan, akan terus mengalir pahalanya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, selagi dia punya duit, selagi dia bisa berceramah, selagi dia masih punya kedudukan, selagi dia bisa berbuat ini dan itu, berbuat sesuatu dosa, membuat satu kemaksiatan, orang yang meninggal, dosanya tetap berjalan. Maksiat yang dikerjakannya, yang dilakukannya, yang didirikannya, masih terus berjalan. Dia meninggal orangnya, dan dosanya tetap mengalir kepadanya. Yamut walam tamut sayyi'atu. Na'udzubillah min dzalik. Kunyah ini. Perkataan ini dikunyah. Dan koreksi pada diri kita masing-masing. Kalau Habib Saleh sudah sukses dalam ujian di dunia yang hanya beberapa tahun ini, 50, 60, 70, 100, 120, toh pasti akan kita tinggalkan. Siapapun orangnya, apapun kedudukannya, apapun dia martabatnya, Allah sudah tegaskan, kullu nafsin, kullu nafsin, kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan menerima kematian. Ingat, beliau Habib Saleh dulu hidup, tapi bagaimana yang dilakukannya sewaktu hidup? Jalankan perintah Allah, jalankan sunnah-sunnah Rasulullah, ikut terus menyebarkan misi Rasulullah. Hidup di dunia yang sebentar ini, ujian yang sebentar ini, beliau telah sukses dan meninggal. Yakinilah kuburannya raudhah min riyadil jannah. Kuburannya berubah menjadi taman sorga. Hidup di alam kubur jauh lebih nikmat daripada hidup di atas bumi. Lalu bagaimana dengan kita? Lalu bagaimana dengan kita? Sekarang kita hidup. Dan pasti akan datang saatnya kita dipanggil oleh Allah. Lalu bagaimana kuburan kita nanti? Gimana kira-kira kalau nanti malam kita meninggal? Husnul khotimahkah atau tidak? Salatku bereskah atau tidak? Sunnah-sunnah Rasulullah kita hidupkankah atau tidak? Orang tua kita ridhokah pada kita atau tidak? Koreksi. Koreksi setiap orang, siapapun akan mengalaminya. Mau tidak mau, kematian itu datang. Yang kita pikirkan itu bukan kematiannya. Banyak orang salah paham yang dipikirkan kematiannya sehingga dia berusaha. Ayo olahraga, ayo obat, ayo vitamin, ayo terus biar sehat, biar panjang umur. Seberapapun panjang umurmu, pasti kematian akan datang kepadamu. Yang perlu kita pikirkan adalah fama ba'dal maut. Bagaimana nanti setelah aku meninggal dunia? Bisakah aku masuk liang kubur dengan membawa iman Islam? Bisakah aku membawa segudang besar dari amal soleh? Bisakah kuburanku menjadi taman sorga? Bisakah aku besok diakui Nabi Muhammad? Bisakah aku bertemu dengan Nabi Muhammad? Bisakah aku melewati sirat? Bisakah aku dihisab? Bisakah aku selamat sehingga masuk sorga tambah neraka lebih dahulu? Tanyakan setiap pribadi dari kita. Kita dan keluarga kita. Apa persiapan kita? Kalau kematian sudah yakin, pasti akan kita meninggal. Yang kita pikirkan adalah setelah kita meninggal. Ba'dal maut, itu yang diingatkan Allah. Itu yang kita suruh sadar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsun ma qaddamat. Lihat, pikirkan apa yang sudah kau persiapkan untuk hari esok. Ini selalu yang jadi pemikirannya Habibuna Muhammad. Ini selalu yang jadi pemikirannya keluarga Rasulullah. Ini yang selalu menjadi pemikirannya sahabat-sahabat Rasulullah. Ini yang selalu menjadi pikirannya para waliullah. Selalu pemikirannya adalah hari esok. Kuburanku husnul khotimah atau tidak, di mahsyar nanti, di hisab nanti, di sirat nanti, aku masuk surga atau tidak, selamatkah aku dalam perjalanan yang sangat jauh itu. Ini dengan pemikiran semacam ini sehingga menjadikan dunianya untuk apa? Cari bekal akhirat. Selalu ibadah, selalu zikir, selalu salawat, selalu mengajarkan yang baik, selalu mengajarkan ilmu agama Allah, selalu memperjuangkan perjuangan agama Allah, apapun resikonya. Kau ketinggalan, kau hidupnya miskin, kau tidak seperti yang lainnya, kau tidak ikut ini dan itu, kau tidak mendapatkan kesenangan ini, bahkan mungkin kau diancam, mungkin kau akan dikatakan ini, kau akan difitnah, bisa-bisa kau dipenjara, mungkin saja kau dibunuh. Semuanya itu ringan. Semuanya itu enteng. Semuanya tidak ada artinya. Selama musibahnya adalah musibah dunia. Asalkan jangan musibah besok di akhirat. Musibah dalam agama, efeknya adalah musibah besok di akhirat. Aku hidup miskin, tidak masalah. Paling-paling beberapa tahun, top. Kau hidup dihina, tidak terhormat, karena kau hanya zikiran, hanya salawatan, hanya itu. Tidak masalah. Kau akan diancam kalau kau terus memperjuangkan agama Allah, berani mengatakan yang hak, niscaya kau akan menghadapi orang-orang yang zalim. Kau akan dikatakan ini dan itu. Ringan itu semua. Kau akan dibunuh. Biarkan aku meninggal. Justru itu yang aku cari. Daripada meninggal mati konyol, mati cari duit, lebih baik meninggal dan kita mesti meneruskan perjuangan Habibuna Muhammad. ini berdasarkan pemikiran akhirat, berdasarkan pemikiran mahsyar, berdasarkan pemikiran kuburan kita, bukan terbawa oleh gemerlapan dunia, maka kita bisa jadikan dunia ini persiapan untuk besok di akhirat. Tolong dengarkan dengan baik. Ini beruntun perbicaraan. Dalam waktu yang relatif singkat, dalam acara khol ini, insya Allah akan membawakan perubahan besar buat kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kita semua akan meninggal. Kita semua mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan mimpi akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Tapi itu semua mesti angan-angan dari kita. Permasalahannya adalah, silakan mengaku sebagai umat Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mengakui kita atau tidak? Buktikan dalam kehidupan kita. Selagi masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita jalankan? Apa yang harus kita amalkan? Kita akan hidup capek, biarkan capek. Capek di dunia sebentar, tapi akan senang selama-lamanya besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Habib Soleh sewaktu hidup capek. Sama bilang tidak capek. Tolonglah orang yang mengatakan tidak capek. Sewaktu di hadapan kita beliau mengajar, sewaktu di rumah, di dalam beliau beristighfar, beliau bertobat, beliau baca Quran, beliau tidak ada waktu kosong. Capek. Atau yang kita lihat sekarang ini, kedatangan Habib Umar bin Hafidz ke sana kemari, capek. Itu sifatnya orang-orang soleh. Habib Rizik dalam perjuangannya capek, diancam sampai meninggalkan negaranya, sampai sama keluarganya. Begitu bahaya mengancam dirinya, tidak peduli, yang penting besok selamat di akhirat. Ini pemikiran ini yang ada. Ambil contoh Fahmi Huda ngomong tadi, kata Allah, tiru dari hamba-hamba Allah. Ya, Habibuna Muhammad, kehidupannya bagaimana? Hidup enak di istana. Hidup enak dengan makanan yang enak-enak. Dengan, ya Allah, dari mulai di Mekah, dari keluarga terhormat, dijunjung tinggi, keluarga Rasulullah terhormat, Abdul Muthalib orang yang paling disegani, terus sampai ke Abu Talib. Begitu Nabi membawa ajaran yang benar, yang dulu dipuji Nabi Muhammad, yang dulu dikatakan Al-Amin. Kata-kata Al-Amin itu datang dari mana? Dari sahabat? Tidak. Dari orang Islam? Bukan. Dari mereka, orang-orang kafir Mekah. Tahu betul sewaktu menaruh, menitipkan harta kepada Nabi Muhammad, tidak dikorupsi, tidak dimakan, tetap dikembalikan lagi. Di saat yang lainnya tidak tahu diri, makan sana sini, itu zaman jahiliyah. Entah kalau sampai zaman sekarang masih banyak. Ini keadaan dahulu. Ya. Sehingga sewaktu Ka'bah direhab, semuanya membantu. Kopilah ini, suku ini, semuanya bantu. Giliran akan menaruh Hajar Aswad, mereka berebut. Satu mengatakan, kami yang paling berhak karena suku kami terbesar. Satu lagi mengatakan, tidak, justru kami yang paling berhak karena kamilah yang banyak membawakan harta. Satu lagi, satu ember ditaruhi darah dan sudah ditaruhi pedang. Kalau tidak, kita bunuh-bunuhan, kita perang. Untungnya ada satu orang tua yang mengatakan, untuk apa kalian ribut-ribut? Untuk menaruh Hajar Aswad, sudahlah, serahkan saja kepada orang yang pertama kali masuk ke masjid. Lihat siapa dia, biarkan dia yang menghukumi. Sehingga pada esok harinya, yang pertama kali masuk masjid adalah Habibuna Muhammad. Habibuna Muhammad belum diutus menjadi rasul, beliau masih menjadi anak muda. dengan akhlaknya yang baik, dengan perilakunya yang baik. Orang-orang kafir Mekah yang hidup di zaman jahiliyah, yang sedikit-sedikit main bunuh, langsung mereka sepakat, setuju, hadzal amin, inilah orang yang betul-betul beramanah. Disitulah Nabi yang menghukum. Diserahkan hukumnya kepada Nabi Muhammad. Diangkat itu bata Hajar Aswad di atas sorbannya, sehingga setiap sudut dipegang oleh setiap kepala kabilah dari setiap suku. Yang terakhir Nabilah yang menaruh. Diterima, dijunjung. Ingat, berjalan ini waktu. Nama Nabi harum, nama Nabi baik, sampai pernikahan dengan Siti Khadijah baik sekali. Tapi ingat, setelah turunnya wahyu, setelah turunnya malaikat Jibril, setelah dikatakan isda' bima tu'mar, sebarkan apa yang sudah kau perintahkan. Depannya jahiliyah, depannya kemusyrikan, depannya kezaliman. Nabi mulai mengatakan bahwa mereka adalah bukan Allah, bukan Tuhan-Tuhan. Allah itu satu, Allah wahid, Allah ahad. Allah diterangkan tauhid dan diterangkan bahwa mereka dalam keadaan sesat. Mulai mengatakan yang hak, bahwa itu hak. Di situ keluar ancaman. Di situ keluarlah tantangan. Di situ keluarlah cacian. Di situ keluarlah penghinaan. Di situ sampai akhirnya Nabi difitnah. Tukang sihir, dukun, pembohong, dan segala macam seperti kita baca dalam sejarahnya. Terus Nabi berdakwah, tambah lagi ancamannya. Sampai pergi ke Taif dilempari. Sampai pada akhirnya sepakat akan dibunuhnya Nabi Muhammad. Dan begitulah perintah Allah untuk hijrah Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah. Nabi cinta kota Mekah. Sama bilang Nabi tidak cinta kota Mekah. Tapi demi dakwah, demi perjuangan, Nabi keluar dari kota Mekah. Sehingga sewaktu di pinggiran kota Mekah, ditengoknya itu kamah Mekah. Dan dikatakan, demi Allah, tidak ada kota yang paling aku cintai seperti kota Mekah. Coba dikarenakan penduduk kota Mekah akan membunuhku, niscaya aku tidak keluar dari kota Mekah. Hijrah Nabi Muhammad. Tolong, bahwa dakwah mengucapkan yang benar, bahwa itu benar, akan mendapatkan tantangan, akan mendapatkan rintangan, akan mendapatkan fitnah, akan mendapatkan. Tapi ingatlah, di balik itu janji Allah. Janji Allah, semua itu ringan. Dikatakan di sana seorang mujahid yang meninggal dulu, setelah di akhirat, bahwa pedang yang menimpa dirinya hanya bagaikan satu cubitan atau satu gigitan yang ringan. Bahkan dia berharap, kalau bisa aku hidup lagi dan akan jihad lagi. Kenapa? Surga yang sangat indah. Surga yang tidak dapat kita bayangkan keindahannya. Surga yang dikatakan malainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala galbi bashar, mata manusia belum pernah melihatnya. Silakan kau pergi ke mana saja tempat yang indah. Oh, surga semacam ini? Tidak. Surga lebih indah daripada apa yang telah pernah kau lihatkan. Terus bayangkan ini. Telingamu pernah mendengar bahwa di sana ada tempat yang sangat indah sekali, nikmat sekali. Ketahuilah, sorga di atas apa yang pernah kau dengar. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia, mungkin sorga semacam ini ya, mungkin sorga semacam ini ya. Tidak. Tidak, lebih daripada apa yang kau bayangkan. Terus tanamkan dalam hati kita. Kita pemburu surga Allah. Amin. Amin. Kita akan beli surga Allah. ternyata sorga itu yang Allah ciptakan itu, bahkan hakikatnya itu sorga adalah tempat kita. Kita itu bukan penduduk bumi, bukan. Bukan penduduk dunia, salah. Kita hanya sementara di dunia. Kita penduduk sorga, kakek kita dulu di sorga. Karena godaan iblis saja. Dan akhirnya akan kembali ke sorga. Dan kita ada sekarang di dunia. Hakikatnya kita adalah penduduk sorga. Asalkan selamat dari godaan iblis. Amin. Amin. Godaan setan. Amin. Godaan nafsu. Amin. Godaan dunia. Amin. Sorga. Jannatul Na'im. Sorga Allah. Sorga Allah. Sorga Allah. Ternyata sorga itu tidak gratis. Tidak gratis. Jangan mimpi kau ingin dapat sorga kalau kau tidak membelinya. Beli itu sorga. Beli itu sorga. Beli itu sorga. Dengan apa? Harta. Kau punya harta? Kau punya duit? Duit yang kau cari dengan susah payah. Ternyata kau belanjakan untuk fisabilillah, untuk membela agama Allah, untuk memperjuangkan misi Rasulullah. Kau berarti sedang beli sorga Allah. Uthman ibn Affan membeli sorga dua kali, kata Rasulullah. Di antaranya sumur yang dimiliki orang Yahudi. Dijual airnya dengan harga mahal oleh orang Yahudi. Sehingga orang Islam mendapatkan satu timba, satu ember. Dibelinya dengan harga mahal. Sayyidina Uthman melihat semacam ini. Jahat betul ini orang Yahudi. Sehingga mereka yang miskin tidak bisa mendapatkan air. Sayyidina Uthman datang. Ya fulan, maukah kau jual suburmu itu? Tidak. Didatangi lagi. Maukah kau jual sumurku itu? Tidak. Didatangi lagi. Bagaimana kalau kau jual separoh saja dari suburmu dan berapapun kau meminta harganya, aku akan beli. Separoh saja. Separoh untukmu, separoh untukku. Hari ini untukmu, besok untukku. Berapapun kau minta. Yahudi itu mulai berpikir. Boleh kalau gitu. Ditawarkan harga yang mahal. Langsung tanpa ditawar oleh Sayyidina Uthman. Kenapa tidak ditawar? Orang mau bisnis, jual beli, tawar. Tidak! Berapapun mintanya murah, karena di balik ini adalah surga Allah. Aku sedang membeli surga Allah. Pemikirannya ke sana. Bukan pemikiran duniawi. Diberilah dengan harga yang mahal. Setelah diberi, orang Yahudi itu ngambil dan dijual harga dengan harga yang mahal. Besoknya giliran Sayyidina Uthman. Langsung mengatakan, wahai orang-orang Islam, wahai para sahabat, ambillah air dari sumur ini gratis dan kau ambil. Jangan untuk sehari, ambil untuk dua hari. Diambillah untuk dua hari. Maka setelah datang besok harinya, Yahudi itu akan menjual air. Ternyata tidak ada yang membeli. Tanda orang Islam sudah mempunyai stok. Punya simpanan air. Untuk dua hari. Sehingga datang gilirannya Yahudi itu menjual. Dia tidak butuh air. Tidak ada yang beli. Besok harinya lagi datang Sayyidina Uthman. Begitu juga diumumkan. Ambil untuk dua hari. Diambilnya. Giliran datang waktunya Yahudi jual. Dia tidak dapat menjual apa-apa. Sampai akhirnya Yahudi itu mengatakan, wahai Uthman, belilah sudah suburku yang separuh lagi. Dibelinya lagi. Berapapun mintanya, silahkan. Langsung Sayyidina Uthman mengumumkan, hai umat Islam, setiap hari kalian boleh ambil air. Ini adalah fisabilillah. Uthman membeli surga Allah. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami, ya Allah, agar kami tidak bakhil dan kikir untuk membela agamamu, ya Allah. Dalam menginfakkan harta kami, ya Allah. Dan Allah mengatakan, kalau tidak, jiwamu. Jiwamu. Jiwamu. Kau punya nyawa, yang satu-satunya itu pemberian dari Allah. Allah katakan, kau mau surga, belilah dengan hartamu ataupun nyawamu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dibeli. Ingat ini, hidup kita sekali. Sebentar lagi kita akan meninggal. Jangan bilang masih panjang umur, wallahu a'lam. Yang muda meninggal banyak, betul? Yang muda, masih muda, meninggal banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Apalagi yang paham, pers saja ini. Kaya meninggal banyak apa tidak? Apalagi yang betul? Siapa saja. Ingat itu untuk apa? Persiapannya mana? Persiapannya mana? Sayangi dirimu. Sayangi dirimu. Jadikan kuburanmu taman sorga. Jadikan kau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan kau umat Nabi Muhammad dan meninggal sebagai umat Nabi Muhammad. Biar besok ditemui oleh Nabi Muhammad. Mendapatkan air telaga dari tangan Nabi Muhammad. Masuk sorga berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini. Apa yang harus kita lakukan? Nyawa kita murah. Kau ditantang, kau diancam, diinikan. Apa kata beliau, guru saya, Said Muhammad Alwi Al-Maliki? Diancam beliau. Yang mengancam siapa? Ini yang sekarang jadi raja. Waktu itu mesti jadi amir. Tak mau dengarkan omonganku? Ingat, ana jazzar. Aku potong sapi itu jagal. Artinya tidak mau dengarku, nyawamu habis. Dijawab oleh beliau, kok ditantang mati? Ya tawilal umur, al-jannah mahi balas. Surga tidak gratis. Bunuh aku dan bunuh keluargaku dan aku akan tetap mempertahankan akidahku. Ini sebagian orang-orang soleh, para da'i, para ulama itu kalau pergi membawa kain kafannya. Bukan lagi takut kematian. Mencintai kematian. Senang kalau mati. Asalkan mati dalam memperjuangkan agama Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Min qaumin yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Para sahabat waktu menulis surat kepada orang-orang kafir. Surat ini dari orang-orang yang mencintai kematian. Sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Justru mati dalam keadaan husnul khotimah jauh lebih enak. Hidup di kuburan jauh lebih senang. Bayangkan Nabi katakan, raudhah min riyadhil taman surga. Jangan hidup di dunia untuk dunia, tidak. Jangan sama pemikiran kita dengan orang kafir. Selagi aku di dunia, selagi aku hidup, selagi aku punya, selagi aku bisa, selagi untuk persiapan besok setelah aku tinggalkan dunia yang fana ini. Hidup di dunia untuk hidup besok di akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ini. Tolong. Terapkan. Ya. Ini. Tolong. Keadaan sangat mengerikan. Tidak perlu saya terangkan. Tidak suruh saya terangkan lagi. Kezaliman sudah di sana sini, kemungkaran di sana sini, kesesatan di sana sini. Kalian dihidupkan oleh Allah yang menghidupkan saya, saudara, bapak, adik, semuanya di zaman ini. Di zaman ini, sadari dengan keadaan semacam ini. Apa di balik itu semua? Apakah mau berjuang? Apakah mau berkorban? Apakah mau membela Rasulullah? Apakah mau membela Islam? Apakah mau meneruskan perjuangan salafun saleh atau bungkam diam seribu bahasa? Aku hanya yang penting duit, aku yang penting bisnis, aku yang penting senang dunia, aku yang penting ingat balasannya besok di akhirat. Tidak peduli dengan Rasulullah di dunia, bisa-bisa besok di akhirat Rasulullah tidak peduli kepada kita. Rasulullah tidak tinggal diam. Rasulullah berjuang. Rasulullah berkorban. Rasulullah diancam. Rasulullah hijrah. Rasulullah kena panah. Sahabatnya banyak yang meninggal. Untuk apa itu semua? Untuk memperjuangkan agama Allah, agama Islam yang sekarang ada di dada kita. Agama ini sedang diobok-obok. Umat Islam sedang didiskreditkan. Kalau yang non-Muslim berbuat ini dan itu, bungkam seribu bahasa. Giliran yang Muslim yang berbicara, langsung disorot, dipojokkan, bahkan kalau perlu dipenjarakan. Kita tinggal diam, bungkam. Negara kita diginikan, apa arti mayoritas? Apa arti mayoritas kalau tidak bisa mewarnai negara ini? Di negara manapun yang mayoritas itulah ya yang mewarnai negaranya. Kita yang berhak. Bukan kita akan mendolimi yang minoritas, tidak. Setiap umat Islam berada di satu negara dan umat Islam mayoritas, maka non-Muslim hidup dengan senang sekalipun mereka minoritas, tapi tidak sebaliknya. Di saat satu negara yang minoritas umat Islam, ketahuilah yang mayoritas kafir akan menginjak-injak kepada kita. Fakta sudah cukup banyak. Lihat negara-negara. Bahkan yang na'udzubillah min dalik. Na'udzubillah min dalik. Kita mayoritas, kita banyak, aparat kita Muslim banyak, ulama kita banyak, pemuda Muslim kita banyak. Mereka yang minoritas, justru yang minoritas berani berbuat macam-macam terhadap kita. Kenapa itu semua? Kelengahan kita. Kenapa itu semua? Tidak ada persatuannya di antara kita. Kenapa itu semua? Hubbud dunyanya luar biasa terhadap dunia. Cinta butanya terhadap dunia yang luar biasa. Kenapa semacam itu? Takutnya akan kematian. Ini sudah diingatkan oleh Rasulullah. Dengan bahasa Nabi Muhammad al-Wahn. Wabal wahdu ya Rasulullah. Waktu Nabi katakan nanti kalian banyak. Banyak. Mayoritas. Huza'un kahuza'is sin. Bagikan buihnya air. Gak punya kekuatan. Ulama'nya di penjara. Ngomong yang ini mau dibunuh. Ngomong semacam ini di... Apa itu semua? Mana umat Islam lainnya? Mana yang bangkit? Mana yang berjuang? Mana yang mau berkorban? Ya, tidak. Gak tahu. Yang penting pasarku. Yang penting tokoku. Yang penting bisnisku. Yang penting keluargaku. Yang penting Allah. Allah. Allah. Jangan sampai ini agama diinjak-injak dan kita tidak peduli. Jangan sakiti hati Nabi Muhammad. Jangan sakiti hati Nabi Muhammad. Senangkan Nabi Muhammad. Senangkan Rasulullah. Senangkan Habibullah. Besok pasti kau akan disenangkan oleh Rasulullah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Senangkan Nabi Muhammad, senangkan Rasulullah. Beliau Syed Muhammad Maliki suatu mendidik mengatakan apa kepada murid-muridnya bila mengusulkan sesuatu, minta sesuatu, cukup beliau mengatakan ayardo. Kira-kira usulanmu, permintaanmu, keinginanmu Rasulullah ridho apa tidak? Itu jadi tolak ukur kita. Persetan dengan siapapun selama Allah, Rasulullah, orang tuamu ridho kepadamu. Kau akan dicaci, biar. Kau akan disisitkan, biar. Kau akan terserah. Yang penting hari esokku, aku bersama Habibuna Muhammad. Aku bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beli surga Allah. Beli surga Allah. Tiru orang-orang yang soleh. Kematian pasti akan datang kepada kita. Dengarkan ini omongan dan niatkan untuk berubah. Berubah, berubah, peduli akan keadaan umat Nabi Muhammad, tidak peduli akan keadaan Nabi Muhammad, tidak digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan diam, jangan diam, apalagi sebentar lagi ada pemilihan. Jangan sampai di antara kita pecah. Jangan sampai ada di antara kita memilih yang non muslim. Jangan sampai yang mayoritas salah. Na'udzubillah min dzalik. Tanggung jawab bagaimana ke depan 5 tahun yang akan datang. Tolong, cukup berhenti. Yang jelas, tolong manfaatkan ini hall. Maaf kalau boleh saya mengatakan, saya orang hidup di hall, tapi saya tidak setuju kalau sekedar madahul kubur, ada pemuji-pemuji orang yang sudah meninggal. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan jamaahku? Bagaimana dengan pesantrenku? Bagaimana? Jangan hanya memuji kepada mereka, tapi tiru jejaknya mereka. Aku harus seperti mereka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ikuti mereka. Habiskan umur kita. Habiskan waktu kita. Habiskan tenaga kita. Habiskan apa saja. Toh pasti akan habis. Daripada habis di sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak disenangi Rasulullah. Jadikan semuanya untuk mencari ridha Allah dan ridha Rasulullah. Bagaimana besok di akhirat kalau kita tidak temu dengan Nabi Muhammad? Bagaimana besok kalau tidak diakui oleh Nabi Muhammad? Bagaimana besok kalau kita membawa segudang dosa dan tidak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Siapa yang berani angkat tangan bahwa dirinya tidak punya dosa? Salat kita wallahu a'lam diterima atau tidak? Beres atau tidak? Bangun malam kita wallahu a'lam khusyuk atau tidak? Duit kita betul kita jalankan di jalan Allah atau tidak? Salawat kita, zikir kita, maksiat kita. Banyak. Hanya satu kepingin. Ketemu Nabi Muhammad. Diakui Nabi Muhammad. Mendapatkan ridho Nabi Muhammad. Dan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Masuk surga tanpa neraka lebih dahulu. Masuk surga tanpa diadab lebih dahulu. Masuk surga insya Allah. Bila hisab. Allah waj'ala minhum ya Allah. Amin ya Allah. Bayangkan ini terus. Waktu kita pendek. Pendek. Banyak lagi-lagi kabar fulan meninggal, fulan meninggal. Sebentar lagi akan datang giliran nama kita yang diumumkan. Meninggal. Dan kita meninggalkan sejarah yang baik. Perjuangan yang indah. Perjuangan yang telah dibawakan oleh Salafuna Saleh. Perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong ambil pelajaran dari apa yang sudah diperjuangkan Habib Rizik di Jakarta. Perjuangkan di Pontianak. Setuju? Setuju? Setuju? Pemimpin yang akan datang insya Allah muslim. Amin. Amin. Kalau tidak, na'udzubillah. Alaika ismul arisin, kata Rasulullah dalam suratnya. Bisa-bisa kita ikut menanggung dosanya. Dibangun tempat maksiat. Dibangun tempat ini. Dilarang tempat ibadah. Kenapa? Karena kita dulu tidak bersatu. Karena kita dulu tidak berjuang. Karena kita dulu pecah. Karena kita. Sampai terpilihlah orang yang na'udzubillah di luar Islam. Akhirnya agama kita kena imbasnya. Bukan saja ekonominya. Maka kita ikut berjuang, ikut bertanggung jawab besok di hadapan Rasulullah. Sebelum Rasulullah marah kepada kita. Sebelum kita diputus hubungan oleh Nabi Muhammad. Sebelum tidak diakui oleh Nabi Muhammad. Berjuanglah. Berkorbanlah, berlakulah apa yang dilakukan mereka orang-orang yang diakui oleh Nabi Muhammad, yang menyenangkan Nabi Muhammad, yang sangat-sangat diridhoi oleh Nabi Muhammad, hingga besok di mahsyar, di saat bermiliar-miliar manusia, bukan lagi kita mencari Nabi Muhammad, kita dicari oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kita dicari oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Kita disebut namanya oleh Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Nas'aluka ya Allah. Nas'aluka ya Rahman. Di hadis saat mubarakah ya Allah di haqi habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad wa bi haqi sahibul halal habib salih ya Allah ij'alna min ibadika salihin ij'alna min ibadika al-muflihin ij'alna ya Allah mimman yansuru hadha ad-din ij'alna mimman yufarrihu qalb habibina Muhammad Ij'alna mimman yufarrihu qalba habibina Muhammad. Ya Allah, dengarkan doa kami ya Allah. Kau telah berikan mereka orang-orang yang saleh, berbuat amalan-amalan yang menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah. Berikan hidayah itu kepada kami ya Allah. Berikan kepada kami inayah-Mu ya Allah. Kami ingin menyenangkan Nabi Muhammad. Kami ingin menyenangkan Rasulullah dalam kehidupan kami yang sekali ini ya Allah. Bantulah kami menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Berilah kami keberanian untuk melawan musuh-musuh Nabi Muhammad. Jadikanlah kami peduli akan umat Nabi Muhammad. Berikan kami harta ya Allah, harta yang kami belanjakan untuk dakwah Nabi Muhammad. Ya Rab, ya Rab, tolongkan kami bersama mereka ya Allah. Berikan kepada kami apa yang kau berikan kepada mereka ya Allah. Mereka telah selamat dalam ujian di dunia ini ya Allah. Mereka telah sukses ya Allah. Mereka telah masuk liang kubur dan kuburannya menjadi taman surga ya Allah. Kami ingin seperti mereka ya Allah. Selagi kau masih beri kami umur ya Allah, kami tidak ada keinginan kecuali keinginan besok setelah kami tinggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Kami ingin kumpul dengan mereka ya Allah. Kami ingin meninggal tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak putus di jalan. Tidak sampai kami tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Ya Rab, jangan kau sia-siakan majlis ini ya Allah. Rabbahlah kami ya Allah. Rabbahlah keadaan kami ya Allah. Ya Rab, hidup sementara ya Allah. Hanya beberapa tahun ya Allah, kuburan pasti akan kami tempati ya Allah. Jangan kau matikan kami kecuali kami telah menyenangkan Nabi Muhammad ya Allah. Kami telah ikut serta memperjuangkan misi Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rab, bantulah saudara-saudara kami pejuang-pejuang agamamu ya Allah. Turunkan bala tentaramu ya Allah. Kau mempunyai bala tentara ya Allah. Kau yang mengatakan walillahi junudus samawati wal ard. Kau punya bala tentara dari langit ya Allah. Turunkan dan selamatkan negara kami ya Allah. Kami yang mayoritas ya Allah. Kami yang berhak untuk mewarnai negara ini ya Allah. Bangkitkan saudara-saudara kami untuk bersama-sama berjuang ya Allah. Ya Rab, berikanlah keberanian kepada ulama-ulama kami ya Allah untuk mengatakan yang hak dan tidak tergiur oleh keleberlapan dunia. Jangan sampai menjual agama dengan dunianya ya Allah. Ya Rab, jadikanlah konglomerat kami tidak kikir, tidak bakhil ya Allah. Giliran untuk perjuangan agama, sadarkan bahwa mereka sedang membeli surga Allah. Ya Rab, jadikan pemuda-pemuda kami ya Allah mau bangkit ya Allah membela agamamu ya Allah. Mati dalam membela agamamu lebih senang daripada mati konyol ya Allah. Ya Rab, ya Rab, dengarkan doa kami ya Allah. Gabulkan permintaan kami ya Allah. Tulislah nama kami ya Allah. Tidak meninggal kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Masuk liang kubur dengan membawa iman Islam. Masuk liang kubur dengan membawa cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada hamba-hambamu yang saleh, sehingga besok kami meninggal husnul khatimah wa alhiqna bis salihin, dan dikumpulkan bersama hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, kau yang mengilhami kami ya Allah, dengan penuh keyakinan pasti kau akan kabulkan doa kami ya Allah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Allahumma hadza du'a wa minkal ijabah. Wa hadha al-juhdu 'alayka tuqad. Bijahi habibika Muhammad wa ali Muhammad wa ashabi Muhammad. Iqbal du'ana, iqbal du'ana, wa'tina ma sa'alna, wa la tukhayyib raja'ana ya Allah. La tukhayyib raja'ana ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Fid dunya hasanah. Biridha habibuna Muhammad. Wa fil qabri hasanah. Raudhah min riyadil jannah. Wa fil mahsyar hasanah. Tahta liwa'i sayyidina Muhammad. Wa fil akhirati hasanah. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Fi jannatin na'im. Abad al-abidin. Ma'a habibika Muhammad. Ma'a habibika Muhammad. Wa qina azab al-nar. Wa qina azab al-nar. Wa qina azab al-qabr. Wa qina azab al-qabr. Wa qina azab al-dunya. Wa qina azab al-dunya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirri asrar al-fatiha. ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله وتب علينا توبة نصوحة توبة نصوحة توبة نصوحة وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallahu khairal jaza. Itulah tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Habib Thahir bin Abdullah Al-Kahf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan